Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya, sekarang kan lagi zaman fitnah. Apa ini tanda-tanda fitnah dajjal mau datang gitu? Gimana fitnah? Gimana? Ya, fitnah-fitnah untuk kaum muslimin di negeri ini, apakah tanda-tanda fitnah dajjal sudah mulai datang dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fitnah itu selalu ada setiap masa. Dan fitnah itu Allah hadirkan untuk ujian, mengangkat orang yang selamat dan merendahkan orang yang hina. Makanya kemakan fitnah, rendahlah, ikut-ikutan menfitnah. Tapi yang bisa tetap istiqomah, dia terangkat. Mulai zaman Sayyidina Ali kan ada fitnah. Nanti setelah perang Jamal ada di perang Siffin dan seterusnya. Itu adalah fitnah di antara kaum muslimin. Ini maka yang benar terjaga. Ini fitnah itu diturunkan, fitnah itu ujian. Tujuan ini adalah untuk mengangkat orang yang baik dan untuk merendahkan memang orang rendah. Fitnah itu macam-macam, ada global apa sifatnya jumlah besar, ada fitnah kecil. Fitnah kecil adalah apa? Ada pemabuk di samping rumah kita. Itu kan fitnah kecil. Maka beruntunglah bagi Anda yang pertama apa? Membenci kemungkaran tersebut. Kemudian Anda mengajak dia berhenti dengan lembut dan indah. Akhirnya dia tobat. Gara-gara dia Anda diangkat oleh Allah. Kan gitu, dia fitnah sebetulnya. Tapi pada akhirnya mengangkat Anda. Tapi itu yang nyumbang. Kamu mabuk ya, besok ambil lagi di sini 2 krat gratis. Wah, ini yang hina. Jadi fitnah itu selalu begitu. Ingin mengangkat dengan fitnah sekelompok dan ingin merendahkan Allah dengan fitnah sekelompok yang lainnya. Maka dengan adanya fitnah, Anda jadilah orang yang terangkat. Jangan menjadi orang yang rendah. Adapun masalah Dajjal, Dajjal akan datang, tidak usah Anda tunggu-tunggu, nanti datang. Seperti hanya Imam Mahdi akan datang, tidak usah ditunggu-tunggu. Orang keliling ke dunia mencari Imam Mahdi. Sudahlah, Anda sudah usah nunggu-nunggu Imam Mahdi, tidak usah nunggu Dajjal. Yang penting Anda persiapkan benar menjalankan syariat Nabi. Kalau Imam Mahdi datang, nanti Anda pasti jadi pasukannya. Dan kalaupun Dajjal datang, Anda akan selamat dari fitnah Dajjal. Gak usah dipikirin tentang datangnya Dajjal, tentang memang fitnah Dajjal akan datang nanti. Itu kan termasuk tanda-tanda kiamat kubra, tanda Dajjal keluar dan seterusnya. Oh, Dajjal itu serem, mengerikan. Tapi kalau Anda ahli iman, tahu, Anda ngerti. Oh, orang kok ngaku Tuhan, benerin matanya aja gak bisa ngaku Tuhan. Itu aja sederhana, matanya satu. Makanya hanya orang bodoh yang percaya di Tuhan. Tuhan, oh, dia bisa menghidupkan. Ada orang hamil langsung lahir, orang mati hidup lagi. Mangku Tuhan, ada orang percaya Dajjal, Tuhan, Tuhan. Anda yang beriman mikir cerdas. Kok goblok bener kamu itu, matamu aja sebelah ngaku Tuhan. Tuh, miring matanya. Nah, ini ahli iman. Jadi Dajjal akan datang dan ahli iman akan aman dari fitnah Dajjal. Adapun fitnah terus. Dan Nabi sudah menyebutkan setiap akhir zaman semakin buruk, semakin buruk, semakin buruk. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari fitnah. Fitnah di Indonesia sudah berakhir. Untuk mengangkat saja. Selama ini kita tidak pernah membicarakan tentang ukhuwah, aman, sehingga digugah sedikit, dihangatkan biar kita bisa belajar serius agama Islam yang benar. Karena biasanya kita itu baru giat itu kan. Ada sebuah satu orang rumahnya itu kemasukan maling. Baru besok dirapatkan pintunya, dek dek dek gitu kan, setelah kecolongan kan. Coba dari kemarin pintunya dikunci rapi, enggak, asal saja buka, maling masuk dari mana? Wah, pintunya rusak. Terus ya akhirnya kecuri sama maling. Akhirnya gimana? Ya sekarang saya betuli. Ya terlambat dengan betulinya setelah kamu dicuri ya. Ini kadang-kadang kita modelnya begini ini. Setelah ada ribut baru nanti kita sadar. Mestinya dari awal kita tidak boleh terpengaruh. Kalau ada penjahat dan fitnah, setiap masa Anda akan menemukan fitnah. Tinggal volume gede kecilnya saja yang berbeda-beda. Semoga Allah menjauhkan kita dari fitnah dan tidak menjadikan kita ahli fitnah. Wallahu a'lam bishawab.